Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbihi wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang ini belum lagi terbelah, hanya bocor ozon sedikit. Yang lain mengatakan tak pula bocor, hanya menipis saja. Panasnya bukan main, disebut dengan global warming. Warm panas, warm water, air panas. Global warming, pemanasan global karena ozon menipis. Dalam Quran tak disebut ozon menipis. Idza samaa'u fatarat, terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal-lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbahu, semua berjalan di garis edarnya masing-masing, tapi nanti dia mulai keluar dari garis edarnya. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan. Pernah lautan ini meledak tahun 2004, disebut dengan tsunami di Aceh. Surut dia ke laut agak satu jam, orang berlomba menangkap ikan. Begitu dia naik, ikan yang di atas itu turun, sama-sama yang tukang tangkap itu ditariknya ke bawah. Orang tak berpikir, tengok yang surut, oh ikan, rupanya dia naik menyapu habis. Wa idzal biharu fijirat, lautan kami ledakkan, bercampur air laut dengan air tawar. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur kami bangkitkan hidup balik. Semua yang mati dimakan cacing tanah. Innal arda ta'kulu ibna Adam, tanah memakan anak cucu Adam. Illa azmat zanab, kecuali azmat tulang, zanab ekor, kecuali tulang ekor. Semua habis dimakan cacing tanah. Ada satu yang tak terkunyah cacing tanah, tulang ekor. Dokter-dokter sekarang tanyalah, Pak dokter mana yang tak hancur tulang ekor? Andai ada orang mati ditelan 1000 ekor piranha di sungai Amazon, ada satu yang tak dikunyah ikan piranha, tulang ekor. Semacam microchip kecil. Lalu itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun, bangkit hidup tegak. Di mana kita berlindung saat itu? Langit terbelah, planet bertabrakan, lautan diledakkan, tak ada tempat bernaung. Jangankan gedung, jangankan rumah, jangankan kendaraan. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu waktu itu kita bernaung di mana? Ini dia hadisnya. Kullum ri'in, setiap kamu akan bernaung, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sadaqah. Kullum ri'in, setiap orang, tahta di bawah, zilli naungan, bayang-bayang, sadaqatihi sadaqah. Hatta yuqadha bainan nas, sampai pengadilan ditegakkan. Berapa lama kita berada di bawah panas terik itu, selama orang mencari-cari siapa yang bisa menolong memberi syafaat. Adam, tolonglah engkau menghadap Allah, kami sudah tak tahan panas tegak lama. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Bukan ku dekati, malah ku makan buahku. Aku tak berani menghadap Allah. Nuh, tolonglah menghadap Allah supaya ditegakkan pengadilan, kami sudah tak tanggup tegak. Apa kata Nuh alaihi salam? Aku tak berani, malu menghadap Allah. Dulu anakku naik ke atas bukit namanya Kanan, ku ajak dia naik. Ya bunayya rakab ma'ana, hai ananda, ayolah naik. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ya'simuni minal ma', aku selamat dari ma', air. Ketika anakku itu akan tenggelam, aku lancang, ku minta doa kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, innabni min ahli, anakku itu ya Allah. Lalu Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, dia tak beriman. Malu aku mau meminta kepada Allah, karena anakku yang kafir itu pernah ku mintakan, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada yang lain. Musa, tolonglah menghadap kepada Allah supaya selesai pengadilan ini, kami tak tahan tegak lama. Kata Musa, aku tak berani menghadap kepada Allah, aku malu. Bani Israel yang kubawa, aku seberangkan Laut Merah, kupukulkan Laut Merah itu, Qattawdil Azim, sisi kanan kirinya seperti bukit yang besar, lalu kami menyeberang, kuselamatkan Bani Israel. Tapi mereka malah kafir kepada Allah. Mereka menyembah lembu samiri, mereka meminta yang tidak-tidak. Sudah kumintakan makanan manna wa salwa, diturunkan Allah awan, mereka malah minta, ya Musa ad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, hai Musa, tolonglah engkau berdoa kepada Allah supaya dikeluarkannya tanam-tanaman, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha, bakal sayur, kesak timun, fum bawang putih, basal bawang merah. Mereka minta bawang putih, bawang merah, untung tak minta jengkol sama petai. Dan diturunkan manna salwa, wa anzalna alaihimul ghamama, kami turunkan awan supaya tak panas, wa anzalna alaihimul manna wassalwa, mereka minta yang tidak-tidak. Malu aku mau menghadap kepada Allah. Pergi menghadap ke Isa. Isa, tolong kami Isa, ini tak tahan lagi. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dulu kau bisa menghidupkan orang mati, dulu engkau bisa menyembuhkan orang kusta, dulu kau bisa menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Tentu Allah sayang kepada engkau, tolong selamatkan kami. Katamu Isa, aku malu menghadap Allah, tak bisa aku menghadap Allah. Umatku membuatkan patung aku, menyembah aku sampai mati, maka aku tak mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mau, menghadaplah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka menghadap kepada Nabi Muhammad, dialah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi punya doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakai, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa itu dia simpan. Ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung kafir musyrik, berteriak sahabat yang menjaga keliling, ya Rasulullah, inilah masanya doa kepada Allah supaya turun hukuman. Kata Nabi, tidak, biarlah ku simpan ini satu doa ini. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Begitu sayangnya Nabi itu ke kita. Dia tak tahu kita, dia tak jumpa kita, tapi dia katakan, ku simpan ini untuk umatku yang akan datang 1437 tahun yang akan datang. syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Apa yang kita buat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini? Untuk menggerakkan lidah berselawat pun tak mau. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak pala enam. Bukan dia bersalawat. Allahumma salli ala. Apa salahnya kumpul? Kumpulkan friend, kumpulkan. Nanti habis solat kita main lagi. Tak ada ingat kepada Nabi. Padahal muazin bolak-balik sudah membacakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sallu alaihi. Tiga kali diulang. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tetap juga umat itu tak mau berselawat. Tapi dia tak marah, tak dendam. Kusimpan ini untuk umatku hari kiamat. Tapi sementara syafaat itu datang, sementara orang tadi menghadap Musa, menghadap Isa, menghadap ini, menghadap Adam, menghadap Nuh, kita bernaung di mana? Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai pengadilan di atas manusia. Jadi kalau selama ini menyangka saya sudah berikan 5 sak semen, untuk apa? Kasihan saya Pak Ketua Masjid itu minta-minta, jadi saya kasih. Bukan untuk kita. Ini yang salah pemahaman. Saya kasih ini bukan untuk masjid. Masjid tak perlu itu. Saya kasih ini supaya saya dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kira-kira Pak Ustadz naungannya berapa? Ya sesuai sedekahnya. Kalau 50 ribu mungkin satu keping seng lah itu. Kalau yang 5 juta mungkin cor, tebalnya agak macam itulah kalau 5 juta. Tapi kalau dapat satu truk 90 berapa tadi Pak? 98 mungkin segitu tebalnya. Kalau yang 5.000 perak, koran lah itu. Koran. Kita ini akan bernaung. Di mana bernaung? Tahta zilli sadaqatihi. Di bawah naungan sedekah. Selama ini kita melihat sedekah itu dari satu aspek atas. Saya kasih, saya bangun. Itu nengok dari atas. Hari ini kita nengok dari bawah. Kita sedang bernaung di atas. Kapan kita bangun naungan itu? Waktu di dunia. Yang kaya duit banyak, mati, tinggal. Yang punya harta warisan banyak, mati, tinggal. Berapa dia? Dulu istri itu dapatnya 1/8. Kalau saya meninggal, biar mudah cara ngitungnya. Ini bukan harta saya segini, enggak. Ini biar mudah aja cara ngitungnya. Taruhlah harta saya 1 miliar, bukan 1 ember. Istri itu, karena saya ada anak, istri dapat 1/8. 1/8 dari 1M berarti 125 juta. Nah, itu dah punya istri. Dulu begitu, 125 juta untuk istri. Dulu begitu. Sekarang perempuan ini dibantu oleh LSM perempuan, NGO namanya, non-government organization, organisasi non pemerintah yang bernaung di bawah kesetaraan gender. Mereka minta hak terus ngotot. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan, mempengaruhi KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Akhirnya perempuan sekarang tidak lagi mendapat 125. Lalu dapatnya berapa Pak Ustaz? Ini ibu-ibu tentu penasaran, berapa dapat kami? Yang tak datang malam ini menyesal, tapi dia bisa dengar streaming. Maka Kompilasi Hukum Islam membantu perempuan. Sejak menikah 2000, meninggal 2015, maka selama 15 tahun itu, harta yang diperoleh selama sejak nikah sampai meninggal dibagi dua dulu. Dapat 1M dibagi dua, 500 untuk istri, 500 untuk almarhum. 500 istri, 500 almarhum. Setelah itu 500 punya almarhum ini, istri dapat lagi 1/8. 500 itu berapa 1/8-nya? 60 sekian. Maka istri sekarang mendapat 560. Bayangkan itu berapa kali lipat dia mendapat. Dulu cuma 125, sekarang meningkat 400%. 560 dia dapat. Sisa 440, kemana perginya? Kalau emaknya hidup dapat 1/3, 1/6 kalau ada anak. Sisanya lizakari mithlu azil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Itu urusan anak. Yang jelas istri dapat 560. Kemana duit itu dia buat? Kalau dia selalu pengajian, datang dia ke masjid Raudhatus Salihin meneteskan air mata. Tak sanggup saya belanjakan duit ini Pak pengurus masjid, nih saya serahkan, karena ini pencarian suami saya. Saya ambil jatah asli saya 125. Sisanya nih lanjutkanlah untuk tiang sama atap. Tapi kalau dia tak mengaji, di tangan 560. Jelas-jelas dia ke salon duluan. Dikasihnya DP 60. Muka saya ini coba buat macam artis. Ibu mau artis apa? Joda Akbar. Masuk 60, masih ada 500 lagi. 500 ini kemana? Dapatnya lah Brondong. Saya bukan mau menghasut bapak anda, tapi yang punya harta 1M pikirlah baik-baik. 560 untuk dia pak. Tapi jangan gara-gara ini balik berkelahi nanti, jangan. Begitu balik besok pagi bapak tuh, bapak mau minum apa? Bisa aku buat sendiri, usah kau tanya-tanya. Rupanya kau baik selama ini karena dapat jatah 560 rupanya. Jangan, bukan itu maksud saya. Bahwa dia sudah ditolong negara gara-gara kompilasi hukum Islam itu, apa boleh buat? Bagaimana kalau nanti ahli waris membagi dia cuma 125? Hasil rapat kumpul. Istri, menurut hukum Islam, kalian cuma dapat 1/8 karena ada anak. Nih, 125. Dia mengangguk, ya. Tapi dia ingat pengajian kemarin, jatahku 560. 125, 560, ada 400 sekian lagi. Menuntut dia ke pengadilan. Alamatnya Jalan Arifin Ahmad, belakang Al-Azhar Sifabudi. Saya kasih tahu jatahnya, saya kasih tahu alamatnya. Diam-diam dia menuntut, tetap dapat dia. Apa maknanya? Sayang kepada istri boleh, tapi kalau tidaklah dari sekarang kita serahkan ini, kita tak dapat apa-apa. Suami yang pergi pagi pulang petang peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ternyata hanya untuk membiayai anak orang lain. Berapa banyak orang yang mencari rezeki tapi bukan dia menikmatinya. Siapa menikmatinya? Orang lain. Khususnya kalau dia tak mengaji, tak kemana-manalah duit kita itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi yang pernah dia berikan masjid, itulah yang menolong dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 560 diambil istri. Kalau ada maknya, maknya dapat berapa? Dapatlah 1/6. Yang mengandung, membesarkan, menyusukan, bersimbah darah dia melahirkan, dia dapat 1/6. 4.500 1/6-nya 80, sekian. 80 juta dia dapat. 560 tambah 80, masih ada 340, 360 lagi. Siapa itu? Diambil oleh anak. Istri dapat, anak dapat, orang tua dapat kalau dia hidup. Kalau tidak, dihabiskan anak. Lizzakari, 2 kali diulang dalam Quran. Lizzakari mislu azil unsayain, anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Lalu yang mencari duit itu dia dapat apa? Yang dulu atas nama dia semua, rumah kos-kosan nama dia, tanah nama dia, sawit nama dia, karet nama dia, mobil nama dia, tanah kosong nama dia. Dia dapat apa? Makanlah nama itu. Tak dapat apa-apa, cuman dapat kain putih tipis yang tak berjahit, digulung mereka macam dodol. Ah, bawalah kain itu. Kalau dia jemaat HKBP Santa Maria masih pakai jas, pakai dasi mati. Disuntik mereka pakai formalin seminggu, melotot matanya di ruang tamu. Orang Islam dah mati pagi, zuhur kebumikan, dibawa juga ke masjid. Inilah baiknya Islam. Sholat ke Raudhatus Shalihin tak pernah menyumbang agak sekilo, jangan satu sak, 10 kilo pun tak mau. Tapi begitu meninggal dibawa juga ke Raudhatus Shalihin. Dan imamnya pula baik, bukan main. Orang-orang yang tak pernah sholat ke Raudhatus Shalihin, yang tak pernah nyumbang, kalaupun mau dibawa, cocoknya diletakkan di mana? Ini di atas coran ini. Tapi karena pengurus baik, di mana jenazahnya diletakkan? Diletakkan di depan imam. Imam pun menegakkan dia, luruskan saf. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu, maafkan dia ya Allah. Warhamhu, rahmati dia ya Allah. Wa'afihi. Selesai itu didoakan pula Al-Fatihah, kul wallahu kul falak, kul nasikir. Selesai itu ketua suatu sambutan jenazah ini, walaupun tak pernah datang ke masjid ini, tapi tetap kita doakan. Kita sedih kehilangan dia, sedih kita kehilangan dia, kata pengurus, menetes air mata pengurus. Jamaah yang lain heran, kenapa bapak ini sedih padahal dia tak pernah datang? Rupanya sedih karena tak nyumbang bantu tiang. Sedih kami melepas dia. Tapi bapak ibu semua, perlu kita persaksikan jenazah ini. Apakah jenazah ini baik? Semua mengatakan baik. Kalaulah ada saya di situ, baik dia. Tidak, saya tak pernah dia ngasih agak semen sebatang pun tidak. Tak baik dia. Kebaikan orang Islam inilah yang banyak disalahgunakan. Kalau di tempat lain, mereka langsung potong 1/10. 1/10. Bapak yang punya kawan sekantor tanya, berapa kalian dipotong? 1/10. Berapa itu 1/10? 10%. Kalau pendapatan dia 3 juta, 300 ribu. Kalau pendapatan dia 10 juta, 1 juta. Itu dia store. Kalau dia tak mau store, di Itali orang kalau sudah tulis nama, was born, tempat tanggal lahir, IC, ID card, kartu, kartu tanda pengenal. Kalau sudah ditulis agama di situ, Roman Katolik, potong otomatis 10%. Makanya ide tidak menuliskan agama di ID card, di IC, di kartu identitas, tidak menuliskan agama, itu kronologis ceritanya. Kenapa muncul ide menghapus agama dari kartu? Supaya tidak potong 1/10. Itu asal usul ceritanya itu dari Itali. Karena mereka itu kalau sudah buat agama, otomatis dari bank rekening masuk. Makanya tak ada mereka kota, tak ada mereka sambil nyanyi tiba-tiba lewat kota, lewat kota parade pertama, nanti khutbah kedua lewat lagi, dipukulkan ke lutut agak 3 kali barulah keluar. Sekali 2000, 3 kali 6000 perak keluar. Tak terjadi itu pada agama lain. Dalam Islam kenapa? Karena kita tidak ada sistem potong atas itu. Mau sedekah, sedekahlah. Mau bayar, bayarlah. Mau tak mau tak apa-apa. Nanti disolatkan orang juga, didoakan orang juga. Kebaikan Islam ini disalahgunakan. Tapi kita tidak memikirkan orang lain ke kita. Itu tak usah kita pikirkan. Malam ini yang kita pikirkan, apa yang bekal kita bawa menghadap Allah. Sementara yang kita tinggalkan untuk istri kita sampai 560, yang kita tinggalkan untuk anak kita sampai 360, yang kita tinggalkan. Oke lah kalau orang tua dapat dia 80 masih masuk akal. Ini yang dua orang ini kalau tak dididik dengan baik, habislah dia. Yang selalu mengaji, alhamdulillah, datang dia ke masjid, diberikannya. Ibu sudah bayarkan? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah. Berapa dapat ibu sesuai pengajian Pak Ustaz kemarin? 560. Bersih ibu, bersih Pak Ustaz. Itulah maka cerah wajahnya. Udah ibu bagi ke masjid Ratu Selin? Udah Pak Ustaz, alhamdulillah. Berapa? Saya beli 3 sak. 560 dapat dia, 3 sak lah dia kasih. La ilaha illallah. Kenapa sikit? Betul, masih lumayan Pak Ustaz daripada tidak sama sekali. Ke situ pula dia menengok perbandingannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala keinginan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, kalau dipeturutkan tak ada. Itu 560 sedikit. Kenapa? Ingin punya rumah 400, ingin punya kendaraan mobil baru 200, 400, 200, sudah 600. Malah kalau diminta, bagilah. Saya aja masih utang 60, kata dia. Saya masih utang 40, kata dia. Tapi kemarin baru dapat 560. Habis sudah Pak Ustaz. Kenapa? Hawa nafsu dipeturutkan, tak ada batasnya. Tak pernah kenyang. Banyak 560 itu, tak banyak. Kenapa? Kebutuhan jauh lebih besar. Dulu orang menyangka kualitas pendidikan Indonesia itu rendah gara-gara guru gajinya terlalu murah. Sampai-sampai disebut lagu Umar Bakri, gaji guru hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Mengikuti juga Ustaz lagu ini, tak sengaja terdengar masuk ke telinga. Dulu katanya begitu. Ini guru-guru ini menderita Pak Ustaz. Lalu mengapa demikian? Muncullah ide supaya guru-guru ditingkatkan kualitas cara mengajarnya, muncullah apa yang disebut dengan sertifikasi guru. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, Diknas Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas mulai mengevaluasi ulang. Kenapa? Uang negara habis triliunan rupiah, kualitas pendidikan tidak meningkat. Malah guru sejak dinaikkan gajinya makin tak fokus di lokal. Beberapa kabupaten kota mengadu ke saya, Pak Ustaz, sejak guru-guru ini naik sertifikasi, angka perceraian makin tinggi. Saya tak mau sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Ini Pak Ustaz, angkanya per tahun sampai 600. Per tahun 600 angka perceraian, artinya di kabupaten itu satu hari dua kali orang bercerai. 600. Satu hari, pagi bercerai, siang bercerai. Dan yang paling hebatnya lagi, menggugat itu perempuan. Dan yang paling hebatnya lagi, yang menggugat itu adalah guru. Loh, kenapa perempuan sejak jadi guru makin nekat menggugat? Jawabannya sederhana, karena sekarang dia sudah punya uang banyak. Dulu kalau suaminya mengancam, kau jangan macam-macam, nanti kalau aku ceraikan makan apa? Janganlah bang, sekarang abang kalau mau cerai-ceraikan aja, ini gaji aku banyak. Merasa sudah mandiri, merasa sudah hebat. Dulu gajinya 2,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia ngisi bensin cuma 20 ribu. 20 ribu Yamaha Mio sampai. Sekarang sejak gajinya 7,5 juta, dia tidak lagi fokus. Kenapa? Karena isi bensinnya 300 ribu. Dia sudah mulai punya Innova baru. Kalau dipencetnya klaksonnya, kredit, kredit. Pikirannya tak fokus lagi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi keperluan, semakin banyak hajat, semakin banyak keinginan bercabang-cabang. Jadi nampaklah di situ pesan Islam, bukan kualitas pendapatannya yang ditingkatkan. Saya setuju dengan peningkatan itu, tapi ada lain yang mesti ditingkatkan. Apa itu? Qanaah, merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Sedikit itu ditambah pemerintah, bagus. Tapi guru juga perlu. Ini baru satu aspek guru. Bagaimana dengan aspek yang lain? Kenapa itu yang Ustaz bicarakan? Itu maklumat yang sampai ke telinga saya. yang dinas lain, yang pegawai model lain, tentu lain masalahnya, lain bisulnya, lain kasusnya. Yang jelas bahwa orang tidak bisa lepas dari harta. Bahagia dengan harta mungkin, tanpa harta bisa, tapi tanpa harta orang bahagia akan sulit. Kenapa? Karena ibadah itu pun semuanya pakai harta. Salat wajib menutup aurat. Nutup aurat pakai kain. Kain mesti dibeli. Membelinya harta. Puasa ada makan sahur, ada berbuka. Makan tak boleh ngemis minta. Beli beras dengan apa? Harta. Bayar zakat, nisabnya berapa? 85 gram kali 500 ribu, 42.500. Bagi 12, 3,6. Artinya orang Islam pendapatan terendahnya 3,6, baru dia kena zakat, baru dia dianggap mampu. Di bawah itu dia dianggap orang tak mampu. Harta. Haji lebih banyak lagi. Paling tidak dia punya 50 juta. Itu ONH biasa. Store 2015, berangkat 2031. Kalau dia mau berangkat bayar sekarang, berangkat tahun ini, paling tidak dia mesti punya 120 juta. Dengan kurs 13 ribu, bisa jadi 130. Apa maknanya? Sulit bagi orang untuk bahagia di dunia, di akhirat tanpa harta. Tapi menjadikan harta sebagai obsesi hidup, bukan itu ajaran Islam. Carilah. Fa'idha kudiyatis salah. Kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebagiannya itu dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah istiqomah tentu dia tingkatkan. Dia sampaikan ke saudara maranya, ke anak kemanakannya, ke kerabatnya yang punya kemampuan finansial, yang selama ini tak peduli, maka ini mesti disampaikan. Kenapa? Kalau kita coupling ini untuk diri kita sendiri, tak kita sampaikan ke orang lain, sama dengan kita memblokir kebaikan. Seolah-olah surga itu untuk kita saja. Sampaikan, mau kamu masuk surga, ini investasi akhirat. Di mana? Ada itu pembebasan tanah, ada itu pembelian semen, ada itu pengecoran tiang dan atap. Di mana dia? Mudah alamatnya. Harapan Raya Bukit Barisan, simpang itu. Tergilah ke situ. Ada lubang besar betul, hampir masuk tadi ke dalam. Yang menganga, yang perlu coran semen. Inilah yang akan kekal abadi. Masjid ini akan tetap tegak. Madamati samawati wal ardh, selama langit di atas bumi di bawah, dia akan tetap kekal abadi. Sementara Abdul Somad, saya hitung-hitung, saya meninggal 2040, umur saya di situ 63, kalau sampai. Jadi saya sudah patok, aku meninggal 2040. Menjelang itu program jangka pendek, program jangka panjang, umur sekian nulis ini, umur sekian. Di ujung kalau sampai, ya Allah sampai, tak sampai pun tak apa-apa. Masjid ini akan tetap berdiri sampai 2100. Terus selama itu pula lah kita akan tetap mendapatkan tetesan air di tengah gurun pasir yang kering kerontang. Berharap kepada anak, jangan. Jangan pernah berharap kepada anak. Kenapa? Kekecewaan berasal dari terlalu banyak pengharapan. Saya sudah saya harapkan Pak Ustaz, ini anak pertama nih, sudah saya didik pesantren, insya Allah dia mengirimkan saya Al-Fatihah. Jangan terlalu berharap. Tapi dia baik Pak Ustaz, sayang sama saya. Iya, belum nikah, nanti dapatnya bini. Abang mau kemana? Mau bersedekah? Tak usah lah bang, cincinku aja belum berganti lagi. Tak tahu kita. Maka berharap jangan terlalu banyak. Berharaplah pada amal kita sendiri. Oh egois, enggak, kita buat. Nanti setelah kita tinggalkan jatah dia, terserah dia. Kalau kau ingat aku bagus, andai engkau tak ingat, aku sudah berbuat untuk diriku sendiri. Kita kaplingkan ini. Kalau sekarang masih muda, susah Pak Ustaz. Saya masih banyak lagi, mau ingin kendaraan, mau ingin tempat tinggal, mau ingin tanah. Bagaimana ini Pak Ustaz? Nantilah Pak Ustaz setelah lengkap genap semua. Dua jawaban untuk orang seperti ini. Apa yakin Allah akan cabut nyawa setelah lengkap semua? Apa yakin? Apa iya ada hadis menyebut malaikat tidak akan mencabut nyawamu sebelum rumahmu baru? Tak ada jaminan. Berapa banyak rumah terbengkalai, orangnya mana? Mati sebelum tempat selesai. Berapa banyak kredit hutang tertunda, mati belum sempat lunas. Maka ketika dia sedang ada, pakailah. Tapi Allah tak minta semua. Sampai-sampai datang sahabat, ambillah semuanya ya Rasulullah. La. Kalau kau tak mau semua, asyatru setengah. La. Kalau kau tak mau setengah, as-sulusu. As-sulusu kasir, sepertiga pun terlalu banyak. Tapi diambil Nabi juga. Ini dalil paling sedikit sepertiga. Kalau sekarang saya masih sayang Pak Ustaz, tulis surat wasiat. Sepertiga hartaku untuk masjid Raudhatus Salihin. Hanya saja kalau wasiat ini memang baik, tapi baik yang tertunda. Beda dengan hibah. Kalau hibah ini untuk masjid langsung dapat. Tapi kalau wasiat itu syarat wasiat baru berpindah setelah orangnya mati. Makanya pengurus kalau dapat wasiat jangan senyum dulu. Pak, ini saya wasiatkan 1M untuk masjid. Kapanlah matinya ini? Karena itu tak cash, nunggu orangnya meninggal baru. Tapi kalau kata dia, ini hibah, ah, itu bisa langsung dapat. Tapi kalau wasiat, tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Yang wasiat-wasiat itu, nah itu kita terima saja. Coba data mana, umur berapa. Mudah-mudahan kalau dia sakit keras, ya Allah kalau memang baik dia sembuhkan. Tapi kalau memang menyulitkan keluarganya, makin cepat lebih baik ya Allah. Baik untuk keluarganya, baik juga untuk masjid kami. Boleh berdoa begitu Pak Ustaz? Boleh. Nah, hadis menyebut in kanat al hayatu khairul lahu. Kalau hidup lebih baik bagi dia, kasih dia hidup. Tapi kalau ada yang lebih baik bagi dia daripada itu. Tapi kalau takut keluarganya tersinggung, mana tahu bapak ibu diundang ke ruang ICU nampak. Napasnya udah setengah-setengah. Kadang-kadang lurus. Tin tin tin. Udah senyum pengurus nengok itu. Eh, apa bunyi lagi? Nah, doanya jangan terlalu. Dalam hatinya pula kuat-kuat. Kalau memang mati lebih baik bagi dia, segerakanlah ya Allah. Jangan tersinggung. Andai keluarga kita digitukan orang, apa rasanya? Dalam hati aja kita doa. Amin. Kata. Mati langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang Islam tak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Aynama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangimu. Bukan kita yang datang. Yudrikumul maut, kita berjalan nih, kematian itu sudah mengintai. Abdul Somad kemana dia berjalan, kematian itu sudah mengintai. Ha. Pergi dia ke Pasir Pengarayan hari Rabu, oh, kematian mengintai. Pergi dia ke Pangkalan Kerinci hari Rabu keempat, oh, kematian itu mengintai. Kenapa belum dicabutnya? Waktu belum sampai. Begitu kata malaikat, oke, okay, langsung. Maka sementara dia datang, kita tak pernah cari mati. Tapi kalau dia datang, kita tak boleh lari. Dan tak boleh pula cari mati. Jangan pula setelah pengajian ini, selama ini bapak tua asal bawa mobil, kalau nyebrang tengok kanan, tengok kiri. Setelah pengajian ini tak ada, lewat aja. Eh, papa kok enggak nengok jalan? Kata Pak Ustaz, tak usah pikirkan mati kita. Jangan begitu, itu tak betul. Itu namanya kurang ikhtiar. Kita mesti ada ikhtiar. Mau berangkat dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Andai dapat rezeki yang halal, nanti kuserahkan sebagiannya. Zakat bagaimana Pak Ustaz? Boleh. Boleh zakat untuk masjid, boleh. Tapi jangan semua. Sampai fakir miskin tak dapat. Pakai persentase 50, boleh. Mana dalilnya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemana masuknya masjid itu? Fi sabilillah. Masuknya fi sabilillah. Ini Ustaz ngayal, ngawur atau dari mana ini? Dari tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar. Kata Syekh Atiyah Saqar, dikutipnya dari pendapat Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Al-Kabir, meninggal 606 dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, At-Tafsir Al-Kabir, tafsir terbesar. Subulullahi kasiratun, sabilillah itu banyak. Ini masjid, ini kampung. Tunggu sebentar. Ini masjid, ini kampung. Ini masjid, ini kampung. Di antara kampung sama masjid ini ada sungai. Macam mana orang kampung bisa sholat ke masjid? Masjid sudah cantik. Maka membangun jembatan boleh dari uang zakat. Oh, sampai begitu. Bukan untuk bangun masjid. Membangun jembatan dari kampung ke masjid boleh. Kenapa? Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak bisa orang sholat kalau tak ada jembatan. Membuatkan jembatan, lalu jembatannya dipakai orang kampung untuk lalu lalang, boleh. Karena itu sarana orang untuk ke masjid. Sampai begitu. Kalau untuk jembatannya boleh, apalagi untuk masjidnya. Tapi jangan gara-gara boleh untuk masjid, habis zakat dibaginya ke masjid. Fakir miskin pas nanya, Pak, jatah kami selama ini mana? Udah habis ke masjid semua. Siapa yang ngajarkan gini? Ustaz Abdul Somad. Didoakan fakir miskin, matilah Ustaz Abdul Somad itu. Gara-gara ceramah dia kami tak dapat. Oh jangan, saya takut juga doa orang ini. Da'watul mazlum la turad, doa orang zalim teraniaya tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaji kita malam ini. Kesimpulannya Bapak simpulkan sendiri. Yang payah menarik kesimpulan, asal nampak semen sama batu itu, itu dapatnya kesimpulan. Jangan simpan-simpan duit. Kenapa? Karena dia akan tinggal. Inilah yang kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat Isya, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada saudara-saudara kita yang diuji Allah taala dengan harta, ada yang diuji dengan kuasa, ada yang diuji dengan sehat, tapi ada juga yang diuji dengan sakit. Berobat dengan medis, sudah. Berobat dengan herbal, sudah. Berobat dengan ruqyah, sudah. Berobat dengan doa, sudah. Apa yang belum dicoba? Ada satu hadis belum dicoba. Dawu mardakum bis-sadaqah. Dawu obatilah mardakum, orang yang sakit diantara kamu, bisodakoh, dengan sodakoh. Obatilah orang yang sakit. Kalau orang sakit diobati dengan madu, masih masuk akal. Zat-zat dalam madu menyembuhkan dia. Orang sakit dikasih minum habba sauda, masuk akal. Al-habbatu sauda sifa'un mingkullida. Masih ada hubungan logisnya. Apa hubungan penyakit dengan sodakoh? Orang yang tak bertuhan, sekuler, tak ada hubungan logisnya ini. Tapi orang yang bertuhan, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Maka salah satu cara yang belum ditempuh, sodakoh. Bagaimana caranya? Ini saya sedekah untuk kesembuhan saya. Ini sedekah untuk. Boleh berdoa dengan kompensasi. Boleh. Mana dalilnya? Tiga orang masuk ke dalam gua. Karena ada hujan gerimis. Tak ada tempat bernaung, masuk ke dalam gua. Gua batu. Tiba-tiba tak lama duduk, menggelinding batu dari atas. Pas menutup pintu gua, tertutup gelap. Berdoa dia dengan bertawassul. Tiga orang di dalam gua. Ya Allah, dulu aku punya pembantu, gaji belum dia ambil, dia sudah kabur, tak tahu kemana pergi. Duitnya ku pegang, mau ku makan takut, mau ku kasih orangnya tak tahu di mana. Maka gajinya itu ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak. Sekarang kambingnya itu penuh pekarangan isi kambing dia. Lalu kemudian datang dia. Ku panggil dia, "Hei, mantan pembantuku, sini. Ingat dulu gajimu tidak engkau ambil, ya? Gajimu itu kubelikan kambing. Mana kambing itu sekarang? Nih. Kalau engkau mau ambillah." Diambilnya ya Allah, satu pun tak disisakannya. Habis. Tapi aku ikhlas tak kucakapkan. Kalau memanglah itu menjadi amal sedekah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Hadis Sahih Bukhari. Ini dalil bahwa sedekah bisa dijadikan alat sebagai bertawassul. Begitu juga dengan kesembuhan. Ya Allah, dengan sedekahku ini aku bermohon kepada-Mu, berikanlah kesembuhan. Tapi kambing itu dia kasih dulu, baru dia bersedekah. Bukan dijadikan sebagai alat. Ya Allah, kalau kau sembuhkan, ini kau sedekahkan. Tapi kalau tak kau sembuhkan sampai mati aku tak bersedekah. Oh jangan. Jangan diancam-ancam Allah. Kita macam tukang debit kolektor dengan Allah Ta'ala. Tak bisa Allah diancam. Kita berminta, memohon. Makanya doa itu meminta, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, meneteskan air mata. Ini ku sedekahkan, aku sudah melawan hawa nafsuku, cinta harta. Mau beli baju, tak ku ganti bajuku. Mau beli kendaraan, tak jadi ku ganti ya Allah. Mohonlah aku kepada-Mu ya Allah. Maka dengan Rahman dan Rahimnya, Allah tahu hati ini luluh, maka dia bagi. Masuk akal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, da'u mardakum, obati orang yang sakit diantara kamu bis sadaqah. Pada zaman Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, datanglah orang lututnya bernanah, puluhan tahun berdoa tak sembuh, obat sudah dimakan, herbal sudah dimakan, doa ruqyah sudah. Hai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ya, ini semua cara sudah tapi belum sembuh juga. Kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, tunggu sebentar. Istikharah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ahli hadis. Oh, ingat dia, da'u mardakum bisadaqah. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa itu? Cari kampung yang tak ada sumurnya. Terus buat sumur di situ. Itu obatnya. Iya. Pergi dia ke kampung, tak ada sumur, dibuatkannya sumur. Lalu orang berduyun-duyun minum dari tempat itu, melimpah ruah. Lalu setelah itu rupanya Allah menurunkan rahmat berkat tenggorokan orang-orang yang basah karena air sumurnya tadi. Kebetulan orang saat itu perlu air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah sumur, air sudah melimpah ruah. Sekarang ini di mana-mana air. Sampai digalikan parit biar supaya air jangan menggenang. Pekanbaru kota berkuah. Jangan lagi sedekah air. Apa yang diperlukan? Semen, sedekah semen. Batu, sedekah batu kerikil. Besi, sedekah besi. Keramik, nanti belum masanya. Keramik, dulu orang jamaah masjid Raudhatul Shalihin rajin nyumbang keramik. Sampai memanjek keramik kuakateh. Nanti, sekarang kita belum perlu itu. Yang perlu sekarang semen tiang sama atap. Ini yang diperlukan. Maka inilah yang utama. Sedekah itu yang paling utama adalah apa yang paling dibutuh, yang paling diperlukan, apa yang paling dibutuhkan. Maka itulah yang kita berikan. Maka kita tidak melihat ini sebagai beban. Ini beban Pak Ustaz. Bagi sebagian orang ya, tapi ini adalah tantangan. Berapa banyak masjid-masjid besar selesai. Kenapa? Karena orang menganggap itu sebagai tantangan. Berapa banyak orang yang berjiwa kerdil kecil melihat itu sebagai beban, lalu dia stres. Orang beriman tidak. Ketika Bani Israel menakut-nakuti Musa, "Musa, di belakang kita itu Fir'aun. Nampaknya di belakang kita, ditangkapnya kita, matilah kita ini Musa." Apa kata jawab Musa? "Kalla. Kalla, tidak. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabb Allah. Sayahdin. Dia akan menolong aku." Itulah tempat bersandar. Tak ada lain. Datang pula Abu Bakar kepada Nabi. "Ya Muhammad, ini orang kafir menangkap kita. Kalaulah dia menengok ke bawah, ini gua kecil, mereka di atas, kencing orang kafir itu di atas. Kalaulah dia tengok ke bawah, matilah kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Abu Bakar. Allah bersama kita. Maryam juga merasakan itu. Apa tak sedih Maryam? Ayah meninggal. Sekarang diasuh oleh ayah angkat Zakaria, tapi hamil tanpa suami. Tak sanggup menengok orang muka Bani Israel mengejek. Makana abuki mra'a sau'in, bapakmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau hamil tanpa suami hai Maryam? Malu kami sebagai Bani Israel. Tapi Allah mengatakan la tahzani, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena Allah akan menolong engkau. Begitu juga ketika Fir'aun akan memotong anak kecil. Yudhabbi'una abna'akum, anak laki-laki dipotong hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan hidup. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Ada rasa cemas, ada rasa takut, jangan kau takut, jangan kau sedih. Tapi kita bersama-sama, yadullah ma'al jamaah, tangan kuasa Allah bersama jamaah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang daif. Selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan terkait dengan tema kaji malam ini ataupun masalah-masalah lain.